Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali pada malam hari ini pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, dan kita masih pada bab Maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fi salihin. Dan kita masuk pada keterangan Syekh Saleh Fauzan, beberapa fawaid dari athar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala hafizahullah, ma yustafadu minal athar. Apa yang bisa diambil faedahnya dari atsar ini? Yang pertama, annal ghuluwa fis salihin sababun li ibadatihim min dunillahi wa tarkid dini bil kulliyah. Bahwa al-hulu melampaui batas terhadap orang-orang soleh adalah merupakan sebab diibadahinya orang soleh ini dari selain Allah, dan menjadi sebab ditinggalkannya agama secara keseluruhan. Ya, karena pelakunya menjadi apa? Musyrik. Baik. Yang kedua, at-tahdziru minat taswir wa ta'liqi suwar la siyama suwaral uzoma. Peringatan dari permasalahan at-taswir, ya, menggambar ataupun membentuk rupa. Ya. Baik, apa itu, dua dimensi atau tiga dimensi atau empat dimensi mungkin. Wa ta'liqi suwar, dan juga peringatan dari untuk menggantungkan, memasang ataupun menempel gambar-gambar tadi. Ya. Gambar-gambar ataupun patung-patung. La siyama, terlebih lagi apabila yang dipasang, ditempel itu adalah suwarul udhuma. Ya, gambar-gambar ataupun patung-patung yang dikatakan dari kalangan para pembesar, para tokoh. Ya. Diperingatkan yang seperti ini. Artinya kita jangan melakukan perbuatan yang seperti ini. Ya, banyak sekali ya, kalau kita datang ke toko-toko, ditempel di situ gambar tokoh yang diagungkan oleh pemilik toko ini. Yang ketiga, at-tahdziru min makri syaitan wa ardihil batila fi suratil haq. Ya, peringatan, yakni agar berhati-hati dari makarnya syaitan dan tawarannya syaitan akan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Ya, digambarkan seakan-akan kebatilan itu apa? Kebenaran. Hati-hati dari makarnya syaitan ini. Ya. Atau hati-hati dari rayuan orang, ya, dengan kata-kata yang manis, ya, digambarkan oleh dia kebenaran, namun sejatinya itu bukan kebenaran, namun apa? Kebatilan. Hati-hati. Yang keempat, at-tahdziru minal bida'i wal muhdatsat. Ya, peringatan dari kebid'ahan, sesuatu yang diadakan dari sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dalam agama ini. Walau hasuna qasdu fa'iliha, walaupun ya, tujuan orang yang melakukannya ini, tujuannya, maksud dilakukannya kebid'ahan tadi apa? Baik. Tujuannya baik. Namun bid'ah, ya tetap bid'ah, tidak baik. Walaupun pelakunya menunjukkan hal itu apa? Kebaikan. Ya. Ya, kalau semua yang dianggap baik itu benar, maksudnya semua yang dianggap orang itu baik dikatakan benar, ya tentu semua orang akan mengatakan ini baik, ini baik, ini baik. Ya, Pak. Betapa banyak ya amalan-amalan yang dikatakan bid'ah-bid'ah, para pelakunya ternyata apa? Menganggap ini baik. Ya, istihsanat, ya. Penganggapan baik suatu amalan, suatu keyakinan. Ya. Ya, kalau ini dijadikan sebagai sesuatu yang benar, ya tentu betapa banyak hal-hal bid'ah akan dikatakan apa? Baik. Baik adalah apa yang dikatakan oleh Allah itu baik. Baik adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu sebagai kebaikan. Apa yang tidak ada dasarnya, landasannya, maka itu bukan kebaikan. Baik. Walau hasuna qasdu fa'iliha. Walaupun orang yang menunjukkan perbuatan ini menganggap hal ini sebagai kebaikan. Tapi kalau itu kebid'ahan, hati-hati. Jangan sampai dilakukan. Yang kelima, anna hadhihi wasailu ila syirki. Bahwa perbuatan ini, ya, perbuatan kaumnya Nabi Nuh ya, membuat patung. Perbuatan ini adalah wasilah, perantara yang nantinya akan mengantarkan kepada kesyirikan. Fayajibul hadharu minha, maka wajib untuk berhati-hati darinya. Mengambil kewaspadaan. Artinya jangan sampai kita melakukan yang seperti ini. Mungkin sedikit saya cerita pengalaman saya. Dulu waktu masih ya, masih muda seperti kalian. Pulang ataupun berangkat sekolah selalu melewati ya, sebuah patung ya, karena kita pakai kendaraan umum. Awal-awal kita melakukan perjalanan ini karena setiap hari sekolah ya, belum terlihat keanehan-keanehan di sekitar patung ini. Waliyadzubillah ya, kita dapati, kita lihat ya, walaupun dari atas kendaraan ya, sudah ada apa? Ya, pembakaran kemenyan. Tahu? Ya, identik dengan orang apa? Ya nyembah. Ngalap berkah di situ. Ya. Ya awal pembuatan, ya sekedar ini aja monumen. Mengingat, oh, patung siapa ya? Gatot Subroto atau Jenderal Sudirman waktu itu. Saya lupa. Di depan rumah sakit Margono, Purwokerto. Lupa patung apa itu. Ya, mungkin yang membuat menaruh di situ sekedar apa? Monumen. Kenang-kenangan ini loh yang namanya Gatot Subroto atau Jenderal Sudirman. Tapi bagi orang yang enggak paham atau mungkin terlalu mengagungkan si tokoh ini, akhirnya sampai apa? Melakukan perbuatan tadi, bakar Kemenyan. Ya. Bakar dupa bahasa kerennya. Ya. Baik. Jadi apa yang dikatakan beliau Hafizullah di sini sebagai wasail ila syirki, ya bukan suatu hal yang mustahil. Ini kita lihat dengan mata kepala sendiri ya. Wasilah menuju apa? Kesyirikan. Fayajibul hadharu minha, maka wajib untuk menjauhi atau berhati-hati darinya. Yang keenam, ma'rifatu qadri wujudil ilmi wa madarrati faqdihi. Pengetahuan akan ya, berharganya keberadaan suatu ilmu, bernilainya suatu ilmu, dan bahayanya, madharatnya, hilangnya suatu ilmu. Ya. Kita lihat kisah tersebut. Awal mula para pembuat patung tahu kondisi orang-orang soleh, sehingga mereka sekedar membuat tanpa ada niatan untuk apa? Untuk menyembah. Mereka tahu. Namun ketika ilmu lenyap, nah terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu penyembahan kepada patung-patung ini. Berikutnya, anna sababa faqdil ilmi huwa mautul ulama, bahwa sebab hilangnya suatu ilmu ya adalah kematian para ulama. Ya. Sangat terasa sekali. Ya. Ketika ahlul ilmi ya, meninggalkan kita. Ya. Kita merasa tenteram ya, ketika masih hidup ulama ini. Pembelaan terhadap al-haq, bantahan terhadap al-batil. Ya. Begitu meninggal, ya, kita merasa kehilangan sekali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu itu secara keseluruhan. Namun Allah mencabut ilmu sedikit demi sedikit, ya, yaitu ditunjukkan dengan apa? Dimatikannya para ulama. Dengan diwafatkannya para ulama, disitulah ilmu dicabut. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, tergambar. Ya, ketika sudah tidak ada ahlul ilmi, tidak ada ulama, apa yang terjadi? Ya tersebar yang namanya kebodohan. Al-juhala di mana-mana. Orang-orang yang bodoh di mana-mana. Orang-orang yang bodoh mulai pada berfatwa dengan kebodohan mereka. Ya. Ya kita rasakan pada masa kita ini, di mana media atau sarana untuk menyebarkan suatu berita itu begitu mudah dan gampang. Ya. Kita dapati subhanallah, ya, banyak sekali ya, kesesatan, penyelewengan disebarkan. Ya. Fatwa-fatwa batil ya, ditampilkan. Baik. Semoga Allah SWT menjaga agama yang hak ini. Berikutnya, at-tahdhiru minat taqlid wa annahu qad ya'ulu bi ahlihi ilal muruqi minal islam. Ya, peringatan dari yang namanya taqlid. Waspada, jangan sampai kita melakukan taqlid. Apa itu taklid? Ya, mengikut pendapat seseorang tanpa kita mengetahui dasar yang dipegang oleh orang itu. Yang pokok ngikut apa yang dikatakan si fulan, ya pasti benar lah, pokoknya ngikut si fulan, dibela mati-matian, entah dari mana ngambilnya. Yang pokok si fulan kalau sudah ngomong kita pegang. Ya ini namanya taklid. Wa annahu qad ya'ulu bi ahlihi, dan ya terkadang sering, ya seringnya orang yang bertaklid ini ya mengantarkan dia kepada al-muruq minad-din, melepaskan agama, ya keluar dari apa? Agama. Mengantarkan dia untuk keluar dari agama. Bahayanya taklid, bahasa kita itu membebek. Mungkin lihatlah hewan yang namanya bebek ketika sedang bergerombolan jalan-jalan, yang di depan sebagai komandannya nyungsep, ya yang belakang melu nyungsep kabeh. Ya, bebek membebek. Enggak satu nyungsep kemudian yang di belakangnya stop, enggak, mau bebek. Ya, nyungsep melu nyungsep. Turun ikut turun. Enggak berhenti dulu stop cari jalan yang aman, enggak. Taklid membebek. Nah, ya. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala wa an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tuturuni kama atratin nasara bin Maryam innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluhu akhrajahu. Wa an Umar, dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuturuni, ya, jangan kalian memujiku dengan pujian yang berlebih, ya sebagaimana kaum Nasara mereka melakukan pujian yang berlebih terhadap Ibnu Maryam Nabi Isa, sehingga sampai bagaimana Nabi Isa disembah oleh kaum Nasara. Innama ana abdun, hanya saja saya ini adalah hamba, maka katakanlah oleh kalian bahwa saya ini adalah Abdullah, hamba Allah wa rasuluhu dan utusannya. Akhrajahu, ya, beliau mengatakan dalam Kitab Tauhid ini, akhrajahu, telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun sebetulnya Imam Muslim tidak mengeluarkannya. Imam Muslim tidak mengeluarkannya. Kita lihat keterangan dari Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Tarjamatu Umar radhiyallahu anhu huwa Umar ibn Khattab ibn Nufail al-Qurashi al-Adawi Amirul Mukminin. Wa afdalu sahabati ba'da Siddiq ustushhida fi Dzil Hijjah sanata 23 minal Hijrah. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail al-Qurashi al-Adawi. Kalau dicetakan sini diberi harokat al-Adawi. Amirul Mukminin. Seutama-utama sahabat setelah As-Siddiq. Siapa? Abu Bakar. Beliau mati syahid, meninggal syahid di bulan Dzulhijjah pada tahun 23 Hijriah. La tutruni al-itra mujawazatul haddi fil madah wal kadhibu fihi. Al-itra adalah melampaui batas dalam hal al-madah, pujian ataupun sanjungan. Wal kadhibu fihi, dan dalam pujian ataupun sanjungan tersebut ya terkandung kedustaan padanya. Kama atratin nasara ibn Maryam ay kama ghalatin nasara fi Isa alaihi salam hatta da'u fihi al-uluhiyata. Sebagaimana telah berbuat pelampuan pujian terhadap Ibnu Maryam dari kalangan Nasara, artinya sebagaimana orang-orang Nasara ghalat telah melampaui batas dalam pujian terhadap Nabi Isa alaihi salam, sehingga idda'u, mereka kaum Nasara mengaku atau mendaku pada Nabi Isa itu ada keuluhiyahan, sehingga mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam. Fakulu Abdullah wa rasuluhu ay sifuni bidzalik kama wasofani bihi Rabbi. Artinya ya, berikanlah sifat kepadaku dengan sifat ini, yakni saya adalah Abdullah, saya ini adalah utusan Allah, sebagaimana Rabbku telah memberikan sifat kepadaku dengan yang seperti ini. Qala, makna hadis ijmalan, makna hadis secara umum, yaqulu sallallahu alaihi wasallam la tamdahuni fatahlu fi madhi kama ghalatin nasara fi Isa alaihi salam fadda'u fihi al-uluhiyata. Wahai para sahabat, jangan kalian memujiku, ya, sehingga kalian melampaui batas dalam memujiku. Jangan kalian lakukan ini sebagaimana orang-orang Nasara, mereka telah melampaui batas dalam memuji terhadap Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka mendaku pada diri Nabi Isa adanya keuluhiyahan. Inni la'adu an akuna abdan lillah wa rasulan minhu. Sesungguhnya aku tidaklah lebih dari untuk saya ini menjadi hamba Allah dan Rasulnya. Tidak lebih dari itu. Tidak melampaui dari itu. Saya hanyalah hamba Allah, saya hanyalah utusan Allah. Fasifuni bidzalik, maka dari itu sifatilah saya dengan hal ini. Wala tarfa'uni fauqa manzilatil lati anzalani Allah. Dan jangan kalian angkat diriku di atas atau pada kedudukan yang Allah telah menempatkanku pada kedudukan itu. Maksudnya jangan menempatkan saya melebihi dari kedudukan yang telah Allah berikan kedudukan itu kepadaku. Kedudukan Rasul sebagai hamba Allah, sebagai Rasulullah. Jangan angkat melebihi itu, ya, sebagai ilah yang disembah, sebagai Tuhan yang disembah dari selain Allah. Jangan lakukan itu. Qala munasabatul hadith lil bab anna Rasulullah alaihi salatu wasalam naha anil huluwi fi haqqihi bi i'ta'ihi syai'an min khasa'isir rububiyyah mimma yadullu ala tahrimil hulu wa annahu yufdi ila syirki kama afdha bin Nasara fi haqqi Isa. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari perbuatan hulu pada hak beliau, yaitu dengan memberikan kepada beliau sesuatu dari apa yang dikatakan kekhususan rububiyah. Sudah melarang hal ini, di mana ini merupakan hal yang menunjukkan akan haramnya al-hulu, haramnya sikap ataupun sifat al-hulu melampaui batas. Dan bahwasanya al-hulu yufdi mengantarkan kepada kesyirikan, sebagaimana hal itu mengantarkan kaum Nasara ya pada haknya Nabi Isa. Ya. Hulu mengantarkan Nasara ya menyembah siapa? Nabi Isa. Melampaui batas. Terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Baik. Ma yustafadu minal hadith. Tahrimu mujawazatil had fi madhi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikhrajihi min dairatil ubudiyah li'anna dhalika huwa asyirku billah. Diharamkannya melampaui batas dalam hal memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diharamkannya pula mengeluarkan Nabi SAW dari daerah kehambaan. Nabi jangan sampai dikeluarkan dari ruang lingkup kehambaan. Jangan sampai dikeluarkan menjadi apa? Ilah yang disembah. Li'anna dzalik, dikarenakan hal itu, kalau sampai Nabi dikeluarkan dari hamba, ya, maka otomatis itu adalah perbuatan syirik kepada Allah. Ada khalik, ada makhluk. Ada abid, ada ma'bud. Ada sang pencipta, ada yang diciptakan. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Ya, kalau hamba, predikat hamba yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dikeluarkan, ya otomatis apa? Menepati kedudukan ma'bud yang disembah, ilah. Jadi ini haram. Ya. Dilarang. Ya. Untuk melakukan hal yang demikian. Katakanlah Nabi kita itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Yang kedua, syiddatu nushihi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Ya. Ya. Betapa tandasnya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Betapa sangatnya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sangat berbobot nasihat beliau terhadap umatnya. Yang ketiga, annal ghuluwa fi sholihin sababun lil wuqu'i fi syirki. Bahwa melampaui batas terhadap orang-orang soleh adalah merupakan sebab terjatuhnya seseorang kepada kesyirikan. At-tahdhiru minat tashabuhi bil kufar. Ya, dalam riwayat ini ada peringatan untuk kita menjauhi daripada dari yang namanya apa? At-tashabuh bil kufar, menyerupai dengan orang-orang kafir. Masih tersisa dua riwayat. Ya, pembicaranya tidak keluar dari perkara al-hulu, melampaui batas. Ya. Sehingga dimanapun keberadaan al-hulu pasti tercela. Melampaui batas pasti apa? Dicela. hulu, ya, melampaui batas, ya, terkadang dilakukan oleh seseorang, ya, berupa ucapan, ya, pujian-pujian yang melampaui batas, sanjungan-sanjungan yang melampaui batas, ataupun dengan i'tiqad, keyakinan-keyakinan. Ya. Dan biasanya akan diungkapkan, ya, dengan amaliah perbuatan orang ini. Ya, tidak sedikit dari perbuatan hulu yang dilakukan oleh para sufi kepada syekh-syekh mereka, ketika syekhnya masih hidup maupun sudah mati, hulunya luar biasa. Ya. Kita yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan selalu diberi taufik melihat perbuatan seperti ini. Kita sambil ludah ada astaghfirullah, juhala. Ya, sampai-sampai hulunya kepada para kiai, ada yang kiainya lagi udut, tak udut ya. Surbudon, merokok. Kita diceritakan oleh seorang ustadz yang sikah, insyaallah. Para santri di belakangnya, ya, kiainya ke kanan, ke kanan, kiri ke kiri. Begitu latunya dibuang, tahu latu? Apa itu? Tegesan? Apa ya tegesan? Apa itu abu ya? Hah? Ini abunya, abunya bukan. Ini masih dirokok nih. Yang hitam itu kalau sudah kebakar itu, abunya ya, dibuang. Ternyata buat rebutan, mencari berkah dengan latu. Apa tadi latu? Arang atau ini rokok. Subhanallah, sampai demikian perbuatannya. Ada lagi perbuatan hulu yang tidak hanya kepada manusia, kepada Kiai Slamet. Tahu Kiai Slamet? Kerbau ya? Kerbau. Kerbau diagungkan. Ya, dalam satu acara, kerbau ini dikeluarkan, kemana pun kerbau ini berjalan, jangan dihelai. Apa dihelai? Jangan diusir. Pokoknya biarin aja. Wah! Begitu mengeluarkan yang namanya telepong, tahu telepong itu? Kotoran ini. Ya, orang-orang yang di situ berebut. Berkah ini. Tretong, tahu tretong? Ya, Masya Allah. Hulu. Tidak hanya kepada orang-orang soleh. Kepada apa? Binatang demikian. Ya. Walayyadzubillah. Nggak tahu ya, otaknya ditaruh di mana ini. Hulu sampai demikian menjerumuskan orang-orang yang berbuat hulu ini kepada, ya, hal-hal yang haram. Ya, kalau mau diceritakan banyaklah perbuatan hulu. Ya, mungkin di setiap daerah itu ada contoh perbuatan hulu kepada apa yang disembah di daerah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sementara waktu kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketergelinciran. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.